Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu yuj'alu sya'rul mar'ati thalathata qurun. Bab dibuat pada rambut jenazah wanita 3 kepang. Dari bab ini menunjukkan bahwasanya hukum ini khusus untuk kaum wanita. Dikepang 3. Qala haddathana Qabisah. Qala haddathana Sufyan. An Ummul Hudzail. Ummul Hudzail ialah Hafsah bintu Sirin. Kunyahnya Ummul Hudzail. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Qalat, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, dhafarna sya'ara binti Nabi alaihi salatu wassalam ta'ni thalathata qurun. Kata Mu'atiyah radhiyallahu anha, kami membuat kepang rambut putri Nabi alaihi salatu wassalam, yakni menjadi 3 kepangan. Wa qala Waqi', qala Sufyan, nasiyataha wa qarnaiha. Kepang yang pertama pada bagian ubun-ubunnya, pada bagian depan. Kemudian pada 2 tanduknya, kanan dan kirinya. Tayyib. Kita lihat ini adalah pernyataan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Karena ini pernyataan Ummu Atiyah, para ulama ikhtilaf. Berbeda pendapat, apakah rambut mayit yang wanita itu dikepang ataukah tidak. Mayoritas ulama menyatakan dikepang, dhafar, berhujjah dengan riwayat ini. Ada sebagian yang lain menyatakan tidak, sebab riwayat ini adalah pernyataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Yang diantara yang punya pendapat demikian ialah Al-Imam Ibn Al-Qasim rahimahullah. Tapi yang sahih barakallahu fikum, riwayat ini lahu hukm rafa', walaupun yang menyatakannya adalah Ummu Atiyah radhiyallahu anha, namun dihukumi marfu', dihukumi sesuatu yang marfu', sebab dilakukan di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan yang dikepang rambutnya adalah putri Nabi alaihi salatu wassalam, wafatnya di masa Nabi masih hidup, bahkan pemandian jenazah itu dengan pengawasan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga sangat dipastikan Rasulullah alaihi salatu wassalam tahu hal itu. Tahu hal itu. Sehingga dikatakan memiliki hukum marfu'. Dan ada di sana riwayat yang menguatkan ini, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memerintahkan Ummu Atiyah radhiyallahu anha untuk mengepang rambutnya. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, dari riwayat Hisham an Hafsa an Ummu Atiyah qalat, katanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsilnaha witra wa ja'alna sya'raha dhafair. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda kepada kami, mandikanlah putriku ini dengan ganjil, dan jadikanlah rambutnya itu beberapa kepang. Waja'alna sya'raha dhafair. Barakallahu fikum. Dari lafaz inilah diambil faedah oleh para ulama tindakan Ummu Athiyah radhiyallahu anha yang mengepang rambut jenazah putri Nabi alaihi salatu wasalam itu atas perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam hal ini yang rajih, pendapat yang sahih, pendapat mayoritas ulama yang menyatakan rambut jenazah wanita dikepang tiga. Bagian depan satu, kedua sisinya dua. Bagian depan, bagian kanan, bagian belakang. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Bab yulqa sya'rul mar'ati khalfaha. Bab dilemparkan rambut jenazah wanita di belakang, yakni setelah dikepang jadi tiga, bagian depan, bagian kanan, bagian belakang, lalu rambutnya itu dilemparkan ke belakang semua. Saya kata ke belakang dia. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddad قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت دار أم عطية رضي الله عنها ليبركاتا توفيت إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام telah wafat salah satu putri Nabi عليه الصلاة والسلام. Fa'atana an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mendatangi kami. Faqal, Rasul berkata, irsilnaha bisidr witran thalathan au khamsan au akthara min dhalik in ru'aytunna dhalik. Mandikanlah jenazah putriku itu ganjil tiga, dengan sidr, dengan daun bidal secara ganjil, tiga atau lima atau lebih banyak daripada itu kalau kamu pandang perlu. Waja'anna fil akhirati kafura au syai'an min kafur, dan jadikan di pemandian terakhir ada kafurnya atau sedikit dari kafur. Fa idza faraghtunna fa'adinnani, kalau kamu sudah selesai beritahu aku. Falamma faraghna dhanna, maka tatkala kami menyelesaikan pemandian jenazah tadi, kami pun memberitahu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'alqa ilayna hiqwahu, maka Rasul pun melemparkan kepada kami sarungnya. Fadhafarna sya'araha thalathata qurunin wa'alqainaha khalfaha, lalu kami mengepang rambutnya tiga kepangan dan kami lemparkan ke belakang. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Nasa'i rahimahullah dengan lafaz wa masyattanaha, dan kami sisir rambutnya. Dan kami sisir rambutnya. Sehingga prakteknya barakallahu fikum terkait dengan jenazah, rambut-rambut jenazah wanita dicuci yang bersih, samponi segala macam, disisir, dikepang jari tiga, dilempar ke belakang. Paham ya? Itu tartibnya. Nah mungkin lempar ke belakang, dikepang, disisir. Gak mungkin kan gitu ya? Disisir dulu, baru dikepang, baru dilemparkan ke belakang. Ini semuanya perkara-perkara yang sunnah terkait dengan jenazah wanita. Hadza wadhih. Faham insyaallah ya? Ini semuanya telah banyak lewat pembahasannya. dari hadisnya Mu'atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab thiyab al-bayd lil kafan, bab kain putih untuk kafan. Bab ini tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya kain kafan itu afdalnya berwarna putih. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Muqatil Al-Khurasani qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه dari bapaknya Urwah bin Zubair عن عائشة رضي الله عنها قالت dari عائشة رضي الله تعالى عنها beliau berkata إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب Yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamah. Bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam dikafani pada tiga kain putih, pada tiga kain Yaman putih, sahuliyah dari wilayah Sahul, min kursuf, terbuat dari kain kursuf semacam katun, laisa fihinna qamisun wala imamah, tidak ada padanya yang dalam bentuk gamis atau dalam bentuk imamah sorban, artinya hanya hamparan kain, tidak dibikin potongan-potongan kayak gamis, tidak boleh dibikin kayak sorban. Maka hadis ini fanabitina azzaikumullah tegas menunjukkan kepada kita kain kafan itu tiga, tidak boleh lebih, dikarenakan tidak ada riwayat yang menjelaskan kebolehan lebih. Apakah boleh kurang? Jawabannya, apakah boleh kurang dari tiga? Jawabannya, boleh. Satu, untuk yang mati dalam keadaan ihram. Yang dibahas, dia dikafani pada dua kain ihramnya. Dua, dalam kondisi darurat tidak ada kain kafan. Maka bisa dikafani menjadi dua kain kafan, bahkan satu kain kafan. Bahkan kalau sangat darurat tidak dikafani melainkan dengan baju yang melekat padanya. Itu semuanya kondisi darurat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Bagaimana dengan kain kafan wanita? Telah dibahas kemarin. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bisa lebih dari tiga, bahkan lima. Dan masing-masingnya ada fungsinya, ada yang untuk kerudung, ada yang untuk ini, ada yang untuk itu. Ada yang berpendapat kain kafan wanita juga sama dengan kain kafan laki-laki, tiga helai kain. Pendapat ini yang lebih rajih insyaallah, dikarenakan hadis yang menyebutkan bahwasanya kain kafan jenazah wanita lebih dari tiga itu dhaif. Isnaduhu dhaif, lemah ya. Maka kembali kepada riwayat ini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kain kafan tiga helai. Kemudian kain kafan itu warnanya putih. Fi thalathati athwabin yamaniyatin biyad, putih. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah barakallahu fikum dan sangat dianjurkan. Tidak semata-mata itu merupakan kain kafan Rasulullah alaihi salatu wassalam, Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengkafani orang mati dengan kafan putih. Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh ashabu sunan dengan isnad yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kamu yang warna putih, itu termasuk pakaian kamu yang terbaik, dan kafanilah orang-orang mati kalian dengan warna putih. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ilbasu thiyabal bayad fa innaha athharu wa athyab wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian putih, sebab pakaian putih itu lebih suci dan lebih wangi, lebih bersih, dan kafanilah orang-orang mati kalian di kain putih. Hadis ini juga datang dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu an bi isnadin sahih aidha, sehingga datang dari Ibnu Abbas dan datang dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhuma, sehingga sangat dianjurkan. Bukan semata-mata itu merupakan kain kafannya Rasul, tapi Rasul juga menganjurkan sangat untuk itu. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Apakah dipersyaratkan harus dari kain Yaman, dari wilayah Sahul? Ini kan disebutkan kufina fi thalathati abwabin yamaniyatin biyadin sahuliyah. Dari negeri Yaman, dari wilayah Sahul. Apakah harus dari negeri Yaman, dari wilayah Sahul kain kafannya? Jawabannya ya kawan, al-jawabu la. Ini bukan persyaratan, ini sesuatu yang kebetulan. Kain kafan Rasulullah SAW dari kain Yaman, dari wilayah Sahul, yang memang dikenal sebagai pembuat kain. Barakallahu fikum. Kalau seandainya tidak ada, maka bisa dengan kain-kain yang lain, entah buatan Bangil, wala Pasuruan, wala yang mana gitu ya. Al-muhim. Barakallahu fikum. Apakah harus terbuat dari kursuf? Al-jawab, la, tidak harus. Bisa terbuat dari apapun, dari apapun, selama tidak ada larangan dari agama. Tayyib. Di antara yang dilarang ialah tidak boleh terbuat dari sutra untuk kaum laki-laki. Tidak boleh yang melampaui batas mahalnya. Dan yang semisalnya dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian yang menurutina azzakumullah, yang dipersyaratkan pada kain kafan ialah suci. Di samping itu tiga helai putih harus suci. Persyaratan yang berikutnya ialah sabighatun satirah. Pakaian apa? Kain kafannya itu sabighah, lebar dan menutupi, panjang. Baik. Dan tidak transparan, tebal, namanya kathifah. Tebal kainnya sehingga tidak sampai membentuk tubuhnya sang mayit, sang jenazah, karena sudah enggak pakai baju lagi, hanya pakai kain kafan tok. Hadza. Sehingga dia tiga helai putih, suci, panjang dan lebar yang menutupi, kemudian tebal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih indah ashabi sunan, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza arada ahadukum ayukaffina akhahu falyuhassin kafanah." Apabila salah seorang di antara kamu hendak mengkafani saudaranya, falyuhassin kafanah, hendaklah memperbagus kafannya. Bagus di sini kata para ulama tidak harus mahal. Yang penting itu sesuai dengan persyaratan syar'i. Tiga helai, putih, panjang, lebar yang bisa menutupi, ayib, tebal, tidak transparan. Sebagian ulama kita menambahkan satu lagi ketentuan kafan. Salah satunya ialah dari hibarah, saubu hibarah atau burdun hibarah. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thawbaini wa burdin hibara. Disebutkan bahwasanya Nabi alaihi wasallam dikafani pada dua kain dan satu burdah hibara. Ini di keluarkan oleh Abu Dawud bi isnadin hasan dan berhujjah dengan keumuman hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Kata Anas bin Malik, kana habba thiyab afwan kana habba libasi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hibara. Pakaian yang paling disukai Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah hibara. Al-hibarah ialah makana minal burudi mukhattata, kain burdah yang ada garis-garisnya. Ya, ada garis-garisnya, motif garis-garis. Barakallahu fikum. Itu kalau ada, dianjurkan salah satunya kain burdah atau kain hibarah, kain putih yang ada garis-garisnya, motif garis-garis. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ini yang berikutnya. Kalau terpenuhi semua ketentuan-ketentuan tadi, maka berarti termasuk kafan yang baik, termasuk tahsinul kafan. Barakallahu fikum. Hadza wadhih? Faham, ikhwan ya? Kemudian disebutkan dalam hadisnya Aisyah di sini, laisa fihinna qamisun wala imamah. Tidak ada pada kain kafan tadi qamis atau imamah. Ini ketentuan dalam menggunakan atau pemakaian kain kafan. Tidak dibikin gamis, tidak dibikin imamah. Tapi dihamparkan tiga-tiganya, jenazah taruh di atasnya, dilipat. Kain pertama, kain kedua, kain ketiga, digulung. Bagian atas dan bagian bawahnya. Mana bantalnya, mana bantalnya, mana gulingnya, mana kainnya. Apa sudah paham kemarin? Kemarin dari praktekan ya? Sudah ya? Mau lagi dah? Tafadhol. Ya ambil tiga sarung gitu. Bantalnya mana? Nah. Ayib. Apakah boleh kain kafan berwarna hijau? Yusuf. Apa gini tuh? Gini tuh macam-macam. Wallahu a'lam. Tidak boleh. Tidak tahu. Macam-macam. Yang mana ini? Apa boleh kain kafan warna hijau, Muhammad? Bagi apa maknanya gini-gini itu? Wallahu a'lam. Jangan wallahu a'lam terus mau. Semangatmu. Apa boleh kain kafan warna hijau, Ahmed? Lagi Ahmed. Boleh. Kenapa kau boleh? Naam, dikarenakan kain kafan warna putih hukumnya sunnah. Nah, sehingga kalau ada yang putih itu lebih afdol. Kalau tidak ada, maka bisa dengan yang lain, entah warna hijau, entah warna apa namanya, coklat, wala krim, wala biru. Nah, apakah boleh warna-warni kain kafan itu? Satunya hijau, satunya merah, satunya kuning. Haris. Nah, jangan langsung bilang enggak tahu, mikir dulu sebentar. Nanti kalau mikir sebentar saja ngerti. Abdul Rahman tahu. Abdul Rahman. Boleh. Kenapa kok boleh Abdul Rahman? Hah? Ah, kenapa kok boleh Hasan? Langsung mojok ya Hasan ini. Kelelahan kayaknya. Masya Allah. Boleh Abdullah. Hah? Boleh. Boleh. Kenapa kau boleh? Nah, saya disuruh menerjemahkan apa gerakan bibirnya ya repot ya. Allah musta'an. Darurat. Nah, darurat ya. Jawabannya boleh. Boleh dikarenakan diterangkan tadi alasannya dikarenakan kain kafan yang berwarna putih hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kalau tidak ada adanya ya begitu warna-warni begitu yang ada masalah. Boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana ini mayitnya? Hainal mayit. Kain kafannya mana? Duh, kan warna-warni. Berapa helai ini? Barakallahu fikum. Di antara yang disunnahkan pada kain kafan itu dikasih wewangian. Kain kafannya dikasih wewangian. Kain lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Bisa dibantu Abdullah. Sama kayak gini. Ya, dihamparkan kayak gini. Ini kalau kain kafannya sama-sama lebar, sama-sama panjang itu enak. Tapi ketika ada yang panjang, ada yang pendek, diatur sedemikian rupa supaya bisa menutupi sang mayit. Ini kebetulan sama ini kan kafannya. Hamparkan lagi Abdullah. Sama kayak tadi Abdullah. Masya Allah. Aywah. Halas. Mana mayitnya? Ada mayitnya. Mana kepalanya Abdullah? Tidak ada masalah ya. Anggap ini kepalanya. Yang di atas itu ya. Mayit bayi ini. Allah ibaratik. Baik, Evan. Jadi kain kafan itu tidak ada gamisnya, tidak ada imamahnya, sehingga dia dihamparkan begitu saja, bertumpuk dari mulai kain pertama, kain kedua, kain ketiga, tumpuk langsung. Kalau kainnya sama-sama panjang, sama-sama lebar, enak. Kalau kondisi darurat, ada yang panjang, ada yang pendek, maka diatur supaya bisa menutupi sang mayit, tidak ada yang terbuka auratnya. Caranya bagaimana? Langsung dilipat. Ayo dibantu Abdullah. Dilipat, ilah pertama. Tepat no Abdullah. Nah, itu loh, sing-sing rapi. Nah, yang rapi. Nah, kemudian ilah yang kedua. Awal sebaliknya lagi. Tepat no Abdullah, iya. Yang rapi dong. Iki lho dilepas. Dirapikan Abdullah. Nah, kemudian helai kedua juga sama. Dirapikan Abdullah. Nah. Tayib, satunya lagi. Tayib, Nah, gitu. Dan yang terakhir. Wah. Jangan langsung buru-buru kan, dirapikan dulu. Nah. Set, satunya lagi. Set, dirapikan dulu. Tayyib. Barakallahu hak ya, Bas. Tayyib, kalau kepanjangan tinggal ditekuk begini aja. Set. Set. Jadi bisa goreng. Tayyib gitu. Tapi umumnya lebihnya enggak terlalu panjang. Sehingga mereka bagaimana? Mereka mengikat di sebelah sini. Kalau dikhawatirkan akan terbuka ketika dibawa nanti, maka boleh diikat. Ikatannya itu bukan termasuk kain kafan. Sehingga dilepas ketika dimasukkan dalam liang lahat. Ini diikat supaya enggak lepas. Betul ya? Betul, Bang Idul, bukan? Nah, ini di bagian kaki juga diikat. Hakata. Kalau khawatir tengah-tengahnya terbuka, diikat juga bagian. Barakallahu fikum. Ya. Gitu ya. Nah, ini pendapat yang sahih, yang laki, yang perempuan semuanya sama. Semuanya sama. Barakallahu fikum. Tayyib, ada yang bertanya, apakah juga diharuskan diikat kafannya? Tidak diharuskan, itu teknis saja. Kalau dikhawatirkan akan terbuka kafannya ketika dibawa ke kuburannya, terbuka auratnya, maka boleh diikat. Ketika dimasukkan dalam liang lahat, ikatan dilepas. Apakah lubang hidung dan lubang telinga mayit ditutup kapas? Tergantung. Kalau kondisinya bersih, tidak mengeluarkan apapun dari kotoran, tidak perlu ditutup. Tetapi kalau masih mengeluarkan kotoran, mengeluarkan darah, dalam keadaan sudah berkali-kali dimandikan, maka ditutup telinganya, lubang hidungnya, supaya tidak mengotori. Itu teknis. Masya Allah, tabarakallah. Ketika mengkafani mayat harus dimulai dari kanan, itu lebih afdal. Kanan, kiri, kanan, kiri. Allahul musta'an ala kulli hal, nasallallahu at-tawfiq was-salama. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, fadhalu hafizakumullah.